Hadis ke 14. Selarang celah makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman patu ini setahu ini setahu akalahu yang karahu tarokahu buat tarokan lagi. Hadis keempat. Larangan itu dilarang kepada masyarakat. Anak jemaah itu taruh di bawah bu. Anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bola. Innal abdala ta'allama kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari abada ma bainal masjid wal maghrib tafawun alayhi. Hadis ke 14. Larang setelah makanan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am qatayna sa'u setelah tu lain dari tahu taraka. Hadis ke-18. Ancaman bagi yang membawa gerakan imam dalam salat. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yakhsha alladhi yarfa'u ra'sa ana yakhsha alladhi yarfa'u ra'sa qabla al-imam an yu'minu wa sallallahu alaihi wasallam ataqona min hadis keempat. Tinggalkan ucapan maksiat. Nabi radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda liyatakallamu bil kalimati yatabayyanu ma fiha yahwi fiha finnari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis ke-7. Utaman hadis umrah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila umrati kafaratun ma bainahuma wal hajju mabrur wa isal jazaa'u ila jannah tafakkuna lay. Hadis ke-31. Utama zikir. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaku la subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar habu ilayya mimma tala alaihi sallallahu muslim. Hadis ke-17. Ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan wudu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ilul lim aku biminan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam, fa insyaallah kita masih melanjutkan penjelasan hadis yang ke-111, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Rasul menyatakan, barang siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia melakukannya saat ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan apa-apa untuk sholat yang dia tinggalkan kecuali itu. Apa? Segera untuk menunaikannya. Wa ta'ala qawlahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Wali muslimin man nasiya sholatan auna ma'anha, fakaffaratuha an yusolliyaha idza dzakaraha. Dan riwayat muslim disebutkan, barang siapa yang terlupakan sholat atau dia tertidur dari sholat, maka tebusannya adalah dia melakukan sholat yang terlupa atau tertidur darinya, idza dzakaraha, apabila dia ingat sholat tersebut. Kemudian kemarin para ulama berselisih, apakah melakukan sholat yang terlupa atau tertidur itu segera atau boleh ditunda. Ingat langsung wudhu sholat, atau boleh nanti ditunda lagi, tanggung. Ya, misalkan sholat subuh kesiangan jam 7, karena capek, karena sekian banyak aktivitas, lelah, bangun, sudah siang, pukul menunjukkan jam 7. Nah, apakah segera ambil wudhu kemudian sholat, atau boleh mengerjakan aktivitas yang lain, misalkan nyapu dulu atau bikin sarapan dulu. Nah, jumhur ulama menyatakan wajib untuk segera. Ya, jangan ditunda-tunda, sarapan dulu, mandi dulu, nyapu dulu, jangan. Wa minhum, dan dari jumhur tadi, diantaranya mereka yang berpendapat tentang mubadarah bersegera adalah al-a'immah ats-tsalatsah, imam yang 3 dari 4 madhab. Siapa mereka? Abu Hanifah yang madhabnya dikenal dengan Hanafiyah. Wa Malikun yang madhabnya dikenal dengan Malikiyah. Wa Ahmad yang madhabnya dikenal dengan Hambaliyah. Wa atba'uhum, dan murid-murid mereka. Nah, dari yang 4 jumhur madhahib tadi, ada satu yang berbeda, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau sepakat tentang mustahabnya qadha segera ketika ingat atau ketika terbangun. Tetapi beliau menyatakan wa yajuz ta'khiruha, tapi boleh untuk menundanya. Kalau tepat waktu sepakat dengan jumhur, tetapi beliau menyatakan apa boleh menunda. Nah, ini 2 madhab. Tapi di sini penulis lebih condong kepada madhabnya jumhur. Nah, di antara argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur dari pendapat yang mereka pilih adalah haitsu ratabas salat ala dzikri, di mana dalam hadis atau dalam ayat wa aqimis salata lidzikri yang menyertakan kalimat salat dengan zikir, mengingat. Ini menunjukkan apa? Mubadarah. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi mengurutkan antara sholat dengan zikir. Dan mereka membantah dari istidlalnya al-Imam Asy-Syafi'i bi annahu laisa ma'na al-fawriyah adamu ta'khir qalilan. Bahwasanya bukanlah memahami makna fauriyah, yakni bersegera, ada mutakhir, ya, ini tanpa senggang sedikit pun. Ya. Jadi kata jumhur, kami mewajibkan segera. Dan makna yang kami inginkan segera di sini bukan berarti langsung, enggak. Ya, tanpa ada jeda sama sekali, enggak begitu. Tetapi yang dimaksud fauriyah ini adalah bersegera untuk menunaikan sholat dengan tawabiknya. Tawabik itu ya perbuatan-perbuatan yang menopang sholat tadi. Ya tentunya setelah dia bangun teringat belum sholat subuh, segera ke kamar mandi. Ketika dia punya hajat, putuskan dulu hajatnya. Ya, dengan tenang, dengan sempurna. Kemudian baru dia ambil air wudhu. Nah, setelah itu kemudian dia pergi ke tempat yang biasa dia sholat. Di situ dia pakai sarung atau dia mengenakan jubah. Itu maksudnya adalah dalam masuk kategori fauriyah. Bukan berarti kalau menunda kemudian enggak fauriyah, enggak bersegera, enggak. Ini maksud jumhur. Oke, ini sudah kita baca tapi kita ulang sedikit. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala panjang lebar ya memberikan keterangan tentang perkara ini. Bahkan beliau panjang lebar dan memberikan komentar terhadap orang yang membolehkan untuk menunda, artinya beliau membantah. Berarti di sini beliau isyarat membantah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau juga berpendapat dengan pendapatnya jumhur. Selesai kita dari pembahasan makna fauriyah, wajibnya segera atau boleh menunda. Kita madhabnya jumhur, bersegera. Tapi bukan berarti menafikan tawabiknya, penyertanya yang untuk melengkapi sholat tadi. Enggak kemudian langsung bangun, pengen BAB misalkan tunda langsung, wudhu dulu, BAB-nya habis sholat, tidak. Tapi selesaikan dulu hajatnya baru kemudian apa tunaikan sholat. Nah seperti ini tidak menafikan makna bersegera. Nah sekarang masalah yang kedua, wakhtalafu fi tarikiha amdan hatta kharaja waqtuha. Nah sekarang pindah pada poin yang kedua, mereka berselisih bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja sampai keluar waktu. Kalau tadi kan sholat di luar waktu karena unsur ketidaksengajaan. Maka kapan menunaikannya? Ingat, segera. Terbangun, segera. Nah sekarang kalau meninggalkan sholat sengaja. Sudah tahu duhur, nanti aja. Ya. Sudah hampir jam 1, masih ada 1 jam lagi. Terus begitu ternyata tersibukkan dengan kegiatannya sampai tiba-tiba masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Adzan asar. Baru dia tergugah. Lah belum duhur tadi. Karena sebab ditunda-tunda. Nah seperti ini bagaimana kondisinya? Hal yaqdhiha amla. Apakah bagi dia yang bersengaja meninggalkan tidak sholat sampai keluar waktunya ini mengkodok atau tidak? Nah, Ibnu Al-Qayyim juga memberikan komentar pandangan beliau dan di sini diberikan talkhisnya, ya, kesimpulannya atau ringkasnya. Beliau menyatakan di sana qad ittafaqal ulama ala khusulil itsmil adzim. Ulama sepakat ya, orang yang demikian akan mendapatkan dosa yang besar. Sholat ini perkara yang sangat penting. Ya, bahkan seseorang dikatakan munafik dengan sebab sholat. Ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, para ulama ya, dalam satu kondisi sepakat kafir. Ya. Walaupun nanti di sana ada pembagian. Kalau meninggalkannya karena bermudah-mudahan tanpa membantah, menolak kewajiban sholat, maka ini orang khatir, bahaya sekali. Tapi tidak kafir. Walakullin. Ya, bagaimanapun kondisinya bahaya sekali orang yang meninggalkan sholat. Wal'iyadu billah. Alladhi yalhaq man akharaha li ghairi udrin hatta kharaja waqtuha. Ya, bahaya besar, dosa yang sangat besar yang akan didapatkan bagi orang yang menunda sholat tanpa udzur sampai keluar waktu. Ini sepakat para ulama. Walakin dhahabal a'immatul arba'ah ila wujubil qadha 'alaihi. Tetapi a'immah yang empat, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, mereka bermadhab, berpendapat wajib tetap mengqadha. Ya. Ma'astihqaqihil 'uqubah, bersamaan dengan ya, pantasnya hukuman. Tetap ya, pantas dia untuk dihukum. Illa an ya'fuallahu an, kecuali jika Allah berkehendak lain memaafkannya. Nah. Wa qala ta'ifah minas salaf wal khalaf. Nah, beliau juga menukilkan ucapan para ulama dulu dan sekarang. Man ta'ammada ta'khiras salati an waqtiha min ghairi udrin fala sabila lahu ila qada'iha abadan. Orang yang sengaja mengakhirkan salat dari waktunya tanpa udzur, maka tidak ada jalan baginya untuk mengqadanya selamanya. Ya, artinya mereka berpendapat tidak perlu qadha. Walayak balu minhu, tidak pula akan diterima darinya jika dia mengqadha. Wa alaihi an yatuba taubatan nasuha fayakthuru min istighfar wa nawafil shalah. Dan wajib baginya untuk tobat, betul-betul tobat yang nasuha. Apa maksudnya tobat nasuha di sini? Betul-betul dia tobat dari perbuatannya. Ya, betul-betul menyesali, betul-betul berazam tidak mengulangi. Ya. Nah. Dan memperbaiki diri. Fayaktur minal istighfar, kemudian perbanyak juga istighfar. Dan amalan-amalan dari sholat-sholat yang nafilah. Maka penting sholat nafilah di sini. Ya, sebagian menyatakan an-nawafil kasuar. Nafilah ini seperti pagar. Sebagian menyandarkan kepada ucapan Syekh Rabi. Ya, seperti pagar untuk rumah. Ya. Barang siapa yang memiliki rutinitas sholat-sholat sunnah, maka sholat wajibnya itu terpagari dengannya. Aman. Sebagaimana bait rumah itu kalau ada pagarnya sedikit aman. Kenapa? As-sarik, maling, tidak akan langsung mendobrak pintu sampai dia membobol pagar. Ya. Nah. Kalaupun pagarnya jebol, ya belum tentu dia mampu untuk masuk rumah jika rumahnya tadi terkunci dengan rapat. Usahanya keras juga. Nah, demikian juga sholat sunnah penting. Orang yang bermudah-mudahan untuk tidak mengerjakan sholat sunnah, sesekalinya malas, sholat wajibnya yang kena biasanya. Tapi kalau dia punya kebiasaan sunnah, sesekali malas, paling yang sunnah yang tertinggal, wajibnya tetap terjaga. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat imam yang empat, qadha, tapi tetap dalam bahaya besar dia. Pendapat yang kedua, tidak ada qadha, tidak diterima darinya. Nah, ini intinya adalah mereka para a'immah ini betul-betul keras terhadap sholat. Ya, betul-betul mereka menjaga amalan yang utama ini. Karena bagaimanapun, ya sebagaimana kita tahu sholat ini perkara yang urgen sekali. Bahkan awal pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Baik sholatnya, baik seluruh amal. Jelek sholatnya, jelek pula seluruh amal. Dan sholat ini juga diantara mukaffirudz dzunub. Ya, kalau kita banyak dosa, dan pasti banyak dosa tentunya. Dan tidak usah di enggak usah kita merinci apa ya dosaku ya. Kayaknya enggak punya dosa deh. Jangan. Dosa ini mesti kita lakukan. Kalau enggak jasad kita, zahir kita, mesti batin kita. Ya. Jangan sampai orang itu kemudian berpikir apa dosaku hari ini? Kayaknya belum pernah berbuat dosa ini. Jangan. Ya. Apalagi yang namanya salah, maksiat, dosa, kesalahan itu identik dengan manusia. Dan sholat ini sebagai penggugurnya, pembersihnya. Maka Rasul menyatakan bagaimana kalau di depan rumahmu itu ada air, sungai, dan kalian mandi setiap hari 5 kali, masih punya kotoran badan enggak? Tentunya tidak, begitu pula sholat. Pentingnya para ulama ya untuk perkara sholat ini sampai kita saksikan bagaimana mereka menghukumi perkara ini. Ada yang tidak, ada yang masih boleh tapi tetap besar dosanya. Nah, ini panjang sekali ya. Sudah selesai belum ini? Masih, tekukannya masih di sini, labas. Kemudian kita simpulkan, ringkaskan saja karena mungkin sudah lewat. Orang-orang yang mewajibkan qadha, yakni 4 madhab tadi. Bi'annahu idza kana al-qadha wajiban 'ala ma'si wa na'im, argumentasi mereka ya. Jadi ketika mereka berargumentasi pun argumentasinya tidak lepas dari yang namanya pemahaman dalil. Jadi memahami dalil itu ada 3 cara. Ya, tadhammun, pemahaman yang diambilkan dari intisari hadis. Ya, ada mafhum mukhalafah yang diambilkan dari kesebalikan arti hadis. Dan juga dalalah mutabaqah yang sifatnya adalah penopang dari hadis tadi. Nah, di sini mereka berargumen jikalau yang lupa, yang tertidur, wa huma ma'dzuran, dalam kondisi keduanya mendapatkan udzur, fa ijabuhu 'ala ghairil ma'dzur al-'asi min babil aula. Jadi kalau orang yang diberikan udzur saja masih wajib qadha, maka orang yang tidak mendapatkan udzur bersengaja untuk meninggalkan salat, menunda-nunda sampai keluar waktu salat, maka lebih utama untuk qadha gitu loh. Kalau yang mendapatkan udzur aja wajib, tentunya yang enggak mendapatkan udzur lebih wajib lagi. Ini qiyas aulawi. Lebih utama tentunya. Wong yang mendapatkan udzur aja wajib kok, masa yang enggak mendapatkan udzur malah enggak wajib? Tentunya lebih utama wajibnya. Wa aidan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua ini juga sudah sepertinya, beliau pernah salat asar ba'dal maghrib, tapi dilakukan setelah maghrib, yaumal khandaq, ketika terjadi perang khandaq. Jadi ketika itu para sahabat bikin parit, khandaq itu seperti parit. Ini juga terjadi ketika penyerbuan kaum Rafidhah saat itu sudah merangsek menuju markis ketika itu di Damaj. Jadi kita bikin sekilo ya lubang di pasir itu, jadi setinggi lewat. Jadi dari markis, dari masjid Damaj itu, kita bikin apa namanya parit namanya. Jadi seperti U gitu ya. Kita gali sampai tempat sakan kita. Itu yang balik ke sakan, yang bagian untuk jaga gunung. Itu bikin hondaknya pakai bebatuan ditumpuk sampai ujung gunung ya, untuk apa namanya menjaga. Nah, ini terjadi pula pada masa Rasul, bikin khandaq. Wahwa wa ashabu, beliau dan para sahabatnya, wa ma'lumun annahum kanu ghaira na'imina wala sahil. Yang tentunya ketika perang itu diketahui mereka enggak mungkin tidur, tidak pula mungkin mereka lupa untuk tidak sholat, enggak mungkin. Ya, karena memang tersibukkan. Sebenarnya istidlal dengan ini pun mereka ma'dzur ya, karena memang betul-betul sulit untuk tepat waktu. Walau hasala sahwu min ba'dihim ma hasala minhum jami'a. Kalau seandainya toh diargumentasikan karena lupa, tentunya lupa ini enggak akan menimpa mereka semua, mesti ada yang ingat. Itu saja tetap diwajibkan qadha kok, padahal bersengaja untuk sholat di luar waktu, sholat asar badal maghrib. Ya, wallah alam yang dimaksud dengan badal maghrib ini sholat asar di waktu maghrib, bukan maghrib dulu baru asar loh ya. Karena yang disebutkan oleh para ulama, mengerjakan sholat yang fa'idah, yang tertinggal itu tetap tartib. Jadi kalau misalkan kita bangun sholat asar, kemudian ternyata duhurnya tadi ketiduran, ya maka kalau masih mampu dikejar, maka sholat duhur dulu, baru kemudian ke masjid ikut imam sholat asar. Tapi kalau pas bangun, pas qomat, langsung ambil air wudhu, ikut sholat imam, niat kita duhur, ya, imamnya sholat asar bersama makmum. Nah, setelah imamnya salam, kemudian kita bangkit lagi untuk menunaikan sholat asar. Tetap tartib. Wantasara li wujubil qadha Abu Umar bin Abdul Bar. Ya, ini juga dikuatkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar tentang orang yang meninggalkan sengaja sholat sampai keluar waktu tetap qadha. Ya. Tetapi juga wa minadz dzahibina ila adamil qadha adz-dzahiriyah. Tidak perlu mengqadha. Pendapatnya dzahiriyah. Siapa dzahiriyah ini? Madhab dari madhab-madhab fikih yang mereka berpegang teguh pada dzahir-dzahir nas atau hadis. Hadisnya A ya A. Dzahiriyah pokoknya. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim tilmidhu. Wa qad atala fi kitabish shalat fi sauqil adillah wa raddi hujajil mukhalifin. Masih dalam kitab salat beliau juga membahas panjang di sana. Kemudian beliau menyebutkan sekian banyak dalil dan membantah hujah-hujah orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Wa min tilkal adillatil mafhum min hadzal hadis fa inna mantuqahu wujubul qadha. Dan termasuk daripada dalil itu yang dipahami dalam hadis ini bahwasanya mantuknya, mantuk itu arah hadis, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu nasnya hadis, konteks hadis gitu. Kalau mafhum ya yang dipahami dari hadis, baik mafhumnya mafhum istilahnya mutabaqah yang sesuai dengan kemauan hadis atau mafhumnya mukhalafah ya, yang berbeda dengan kemauan hadis. Contoh misalkan kum, berdiri. Berarti mantuknya apa? Kum, suruh berdiri. Mafhumnya apa? Ya kalau kamu suruh berdiri berarti enggak boleh duduk. Enggak boleh tidur. Mafhumnya kan begitu. Fa inna mantuqahu wujubul qadha 'ala na'im wan nasi. Yang disampaikan dalam hadis wajibnya qadha bagi yang tidur dan lupa. Wa mafhumuhu, dan yang dipahami dari mantuknya ya dari konteks arah bicaranya dari nasnya yang dipahami dari situ annahu la yajib 'ala ghairiha 'ala ghairihima, maka tidak wajib bagi selain keduanya. Berarti mafhum mukhalafah. Nabi menyatakan orang yang tidur, orang yang lupa qadha, kapan dia ingat. Ini mantuknya. Mafhumnya selain dari keduanya ini enggak perlu qadha. Berarti berbeda dengan apa? Pendapatnya empat madhab tadi. Kalau mereka memakai qiyas aulawi di tempat yang bersamaan dibantah oleh ulama yang lain, pakainya apa? Mafhum mukhalafah. Nah, subhanallah. Konsentrasi enggak ini? Hah? Masih konsen apa ke sana? Subhanallah. Alhamdulillah lagunya bukan kenangan semua ya. Lagu kenangan mungkin antum ini kayaknya matanya ke sini tapi kosong tatapannya. Mudah-mudahan enggak kosong, cuma tatapan doang. Betul-betul ya syahid antum di sini, matanya juga di sini, pendengarannya juga di sini, pikirannya juga di sini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid. Kata para ulama, sesungguhnya semua ilmu ini akan jadi pengingat, dzikra. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Kita punya hati memang untuk mengambil. Kemudian apa? Apa tadi? Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a. Kemudian apa? Pakai telinga untuk mendengarkan, hatinya siap untuk menampung, telinga siap untuk mendengar. Jasadnya di sini. Ini jasad di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Ini biasanya nggak dapat. Jadi itu intinya. Apa tadi? Kolbunya, telinganya, dan syahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Ini masuk radio nggak? Evan, ingat pulang atau gimana? Nah, ya dekat rumah sering kayak gini, Evan ya. Terngiang-ngiang. Itu pendapat Ibnul Qayyim. Beliau pakai mafhum mukhalafah. Kalau mantuknya cuma nasi dan naim, berarti selain keduanya ndak. Wa anna awamir syar'i 'ala qismain, dan perintah syariat itu ada dua. Yang pertama mutlak, kata beliau, yang kedua muakkad. Mutlak itu waktunya bebas. Dan yang kedua muakkad, yang ada waktunya. Kal jum'ati wa yauma arafah, seperti hari Jumat. Ya. Nah, dan hari Arafah. Tentang hari Jumat ini ada al-ghaz, al-ghazul fiqhiyah. Ada teka-teki fikih, cuma nak lupa. Teka-teki fikih, pertanyaan yang sifatnya untuk teka-teki itu juga ada dibahas oleh para ulama. Seperti contoh. Ada satu kampung. Jumlah kampung tadi ada 40 kakak, atau jumlah yang memang sudah diwajibkan Jumat. Tetapi kampung tadi enggak wajib sholat Jumat. Kalaupun dia sholat Jumat, maka enggak sah. Kira-kira kenapa? Kampung tadi, ada yang bisa jawab? Miwandi, apa? Ah? Ada laki-lakinya? Enggak ada masjid. Nah, itu bukan udzur. Oh, pakai rumahnya yang kosong bisa. Muslim semua. Muslim, ada laki-lakinya. Hah? Yang sholat kurang? Oh, itu pendapat. Kalau pendapat lima pun boleh jamaah, boleh Jumat. Ini kan 40 tadi. Di satu kampung ada penduduk, jumlahnya 40 kakak, berarti kan laki-laki perempuan gitu ya. Tadi tapi enggak wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat malah enggak sah. Hah? Hah? Oh, ini enggak ketiduran, mereka sedang nyangkul. Oh, hari Jumat. Oh, kita bahas hari Jumat kok. Hah? Hah? Bukan hari Id. Hah? sudah sampai. Sudah balik, wong bapak-bapak wong enggak balik. Balik yang kedua sudah ini malah. Ah. Hah? Hah? Sedang kena musibah, aman sentosa. Wala syai pokoknya. Kira-kira gimana? Ini ala fardhi wujudihi ya. Belum tentu ini ada, cuma ini al-ghos namanya, teka-teki. Kira-kira apa? Semua bisu. Iya. Sedangkan apa? Jumat itu syaratnya apa? Khutbah. Lah kalau semua bisu, siapa yang khutbah? Semua bisu. Kira-kira ada enggak? Ya enggak ada, yang penting ini sekedar al-ghos saja, teka-teki aja. Ya, seperti kemarin kan, jamaahnya pakai gamis sama peci, imamnya pakai peci nasional songkok. Sah apa enggak? Hah? Enggak sah, kenapa soalnya? Nah, imamnya peci, enggak berakal, peci tak ditaruh. Jadi makmumnya pakai jubah imamah lah, pas. Terus apa, imamnya peci hitam? Siapa enggak? Enggak tahu, imamnya peci hitam, gimana dia bisa takbir, peci ditaruh doang. Itu al-ghas namanya. Enggak konsentrasi juga ini yang ngomong nih, subhanallah. Sampai berapa hari ini. Baik, famithul hadhil ibadat la tuqbal illa fi awqatiha. Maka semisal ibadah-ibadah ini tidak akan diterima kecuali tepat waktu yang telah ditentukan. Wa minha as-shalatul mu'akhirah an waqtiha bila udrin, dan termasuk daripada ibadah adalah salat yang diakhirkan sampai keluar dari waktunya tanpa udzur. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan minal 'asri qabla an taghruba syams faqad adrakal 'asra. Barang siapa yang mendapat satu rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka telah mendapatkan asar. Jadi satu menit sebelum tenggelam matahari dia takbir Allahu Akbar. Setelah takbir tenggelam matahari, dia sudah mendapatkan salat apa? Asar. Walau kana fi'luha ba'dal maghrib sahihan mutlaqan lakana mudrikan. Kalau seandainya dia melakukannya setelah maghrib, sahih. Soalnya pas masuk masih asar. Lakana mudrikan, maka dia teranggap mendapatkan sawa'un adraka raka'ah au aqal min raka'ah. Sama saja dia mendapati satu rakaat atau kurang. Au lam yudrik syai'an, atau dia tidak mendapati sesuatu sedikit pun dari waktunya. Wal muqataluna umiru bisolati fi siddatil qital, sedangkan orang yang sedang perang tetap diperintahkan sholat ketika sedang berkecamuk perangnya. Kullu dzalika khirsan ala fi'liha fi waqtiha, semuanya itu sebagai bentuk hasungan atas pelaksanaan sholat tepat waktu atau pada waktunya. Walau kana hunaka rukhsah la akharuha, kalau seandainya ada keringanan mereka akan mengakhirkan. Ya. La yu'adduha bi syurutiha wa arkaniha, mereka akan menunaikan salat tadi dengan syarat dan rukun. Allati la yumkin al-qiyam biha ma'a qiyamil qital, yang tidak mungkin untuk menegakkan salat dengan adanya perang. Mimma dalla ala taqdimil waqti ala jami'i ma yajib lis-shalah wa ma yashtaritu fiha. Mimma dalla ala taqdimil waqti, dari apa yang menunjukkan mendahulukan waktu ala jami'in, ala jami, atas semua ma dari sesuatu, yajib di sholah, yang wajib untuk mengerjakan sholat. Wa ma ishtarit fiha, dan apa yang dipersyaratkan padanya. Wa amma adami qabuli qada'iha minal mufrid, orang yang adapun tidak diterima pengkodoan sholat dari orang yang mufrid. Mufrid itu orang yang sembrono gitu ya, orang yang sembarangan, bermudah-mudah, fitakhiriha, dalam mengakhirkan sholat, ba'dal waktu, setelah keluar waktu, falaysa li'annahu akhaf minal ma'dzurin. Ini bukanlah bahwasannya dia lebih ringan dari orang yang mendapatkan udzur. Ya. Fa innal ma'dzurin laisa 'alaihim la'imah. Karena orang yang udzur itu enggak akan dapat celaan kalau mereka tercela. Tidak lebih ringan dari orang yang mendapatkan udzur seperti hujahnya tadi yang di atas. Kalau yang puas, yang lupa dan orang yang tidur aja diberikan udzur, tentunya yang lebih dari itu utama untuk diberikan, seperti orang yang mengakhirkan waktu tadi, ini membantah hujah tadi. Nah, wa inna malam tuqbal minhu uqubatan lahu wa taghlidun alaih. Sesungguhnya ucapan beliau tidak diterima sholat dari orang tersebut sebagai bentuk hukuman, dan ya taghlid sebagai bentuk betul-betul ancaman yang kuat. Subhanallah. Waqad basat rahimahullah al-qawla fiha. Faman arada al-istiqsa dalik falyarji ilaih. Bisa ditengok ucapan beliau panjang lebarnya di sana. Wa amma kalamu Syekhul Islam fil maudhu' faqad qala fil ikhtiyarat. Beliau juga berkata tentang masalah ini dalam kitab al-ikhtiyarat. Wa tariku shalah amdan la yusra' lahu qada'uha. Orang yang meninggalkan salat sengaja tidak disyariatkan untuk mengqada. Wala tasih minhu, enggak sah dari dia. Bal yakthur minat tatawwu' wa huwa qaulu ta'ifah minas salat. Tapi perbanyak sholat sunnah. Dan ini ucapan sebagian dari para salaf. Ka Abi Abdurrahman sahibu Syafi'i. Abu Abdurrahman, ulama madhab Syafi'i juga berpendapat. Ternyata Imam Syafi'i ini tidak semuanya murid-muridnya sama dengan beliau. Dan ini biasa. Wa Dawud wa Adba'ah wa Adba'uhu. Dawud al-Dhahiri dan murid-muridnya. Wa laysa fil adillah ma yukhalif hadza bal yuwafiquh. Tidak ada dalil yang menyelisihi, bahkan semua mencocoki. Waqad mala ila hadzal qaul asy-syekh Siddiq Hasan fi kitabih Raudhah An-Nadiyah, Raudhatun Nadiyah. Wa hadza ma'aratu takhlisahu fi hadzal mas'alah wallahu a'lam bis-shawab. Ma yukhadhu min al-hadits min al-ahkam al-awwal wujubu qadhi shalah 'ala an-nasi wa an-na'im inda dzikriha. Wajib mengqadha salat bagi orang yang lupa dan tertidur ketika ingat, wajib. Masalah nanti ditunda atau bersegera, khilafnya tadi sudah berlalu. Segera saja. Yang kedua, wujubul mubadarah ila fi'liha, bersegera. Li'anna ta'khiraha ba'da tadzakuriha tafritun fiha. Karena apa? Menunda setelah ingat juga sembrono. Ya. Nah, orang yang meninggalkan sholat sembrono sampai keluar waktu saja enggak. Ya. Ada waktu sholat baginya kok, kata para ulama. Enggak perlu sholat, katanya. Kamu ninggalkan sengaja. Nah ini sudah ingat malah ditunda lagi. Itu apa bedanya sama mereka nanti? Gitu. Tapi bukan berarti tadi bersegera itu tanpa apa? Langkah-langkah tadi. Yang ketiga, adamul ismi alaman akhoroha li'udrin min nahwi nisyan wa naum. Tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat, maksudnya keluar waktu, karena udzur. Karena udzur seperti lupa atau tidur. Malam yufarrid fidhalik, selama tidak sembrono, tidak bermudah-mudah. Bi'an yanam ba'da duhulil waqti, seperti tidur, sudah tahu duhur, sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan datang, enak tidurnya malah. Tadi sebelum adzan boro-boro mau tidur, wah matanya masih meleknya pol, kemudian adzan, aduh kok semerpet ya, enak. Nah biasanya memang begitu. Pas adzan enak tidur. Nah orangnya seperti ini, berarti orang sembrono ini. Au ayya'lama min nafsihi adamul intibah fil waqti fala yatakhid lahu sababan yuqiduhu fi waqtiha. Atau orang yang biasa kebablasan tidurnya, biasa itu sudah biasa tiap hari, tapi enggak pakai sesuatu yang bisa untuk mengingatkan, misalkan jam beker Anda apa. Apalagi kan udzur kan tidur kan termasuk udzur. Tahu dia itu orang yang memang kalau tidur mesti kelewat kalau enggak ada yang membangunkan. Sengaja jam beker dimatikan, HP dimatikan, semua dimatikan, tidur tempat yang sepi. Wah, bisa seharian ya, duhur, asar, maghrib, lepas semua. Ya. Nah ini juga termasuk dari bagian orang yang sembrono. Wal kafaroh al madhkuroh laisa an dzambin urtukiba. Nah ini penting. Kafaroh yang disebutkan tadi itu bukan karena sebab dosa yang diperbuat. Innama ma'na hadhil kafaroh annahu la yujzi'u antarkiha fi'lu ghairiha. Maknanya adalah dari tebusan ini tidak dibenarkan meninggalkan sholat mengerjakan selainnya. Ya, min it'amin au itkin wa nahwih dari. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu ya harus sholat, enggak boleh diganti dengan yang lain, baik memberi makan atau membebaskan budak. Fala budda min al-ityan biha, tapi harus sholat. Tidak seperti bayar sumpah loh ya. Orang sumpah itu kalau dia langgar sumpahnya, maka yang pertama apa? Memberi makan fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang. Puasa berturut-turut 3 hari, puasa 3 hari. Kemudian membebaskan budak. Tapi kalau sholat enggak ada pilihan, sholat. Begitu. Wallahu ta'ala alam sawab naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhalu barakallahu fikum.